بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده Ikhwani fiddin, azzani wa zakumullah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ba'di Fawaid Surat Al-Fatihah. Penjelasan ringkas mengenai sebagian faedah yang bisa dipetik dari Surat Al-Fatihah. Sekarang kita berada pada halaman 178. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian atas itu yang paling bawah tapi. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah 178 itu ya. Nah. Wa kadzalika man 'abada Allah bir-raja'i wahdah kal murji'ah, kata beliau. Naam. Dan seperti itu pula orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi hanya mengandalkan sifat rojak saja, maka seperti murji'ah. Karena sudah kami jelaskan barakallahu fikum bahwasannya kita di dalam beribadah harus terpenuhi padanya tiga rukun, tiga pondasi inti yang harus terpenuhi, yaitu rasa cinta, kemudian rojak berharap, kemudian khauf rasa takut. Tiga ini harus ada ini. Tiga ini harus terpenuhi pada ibadahnya seseorang. Nah, jangan sampai kita beribadah karena berharap saja. Ya. Tidak cinta, tidak takut terhadap adab Allah. Itu nanti seperti apa? Orang-orang murji'ah. Nah, atau orang beribadah cuma cinta saja. Aku beribadah kepada Allah karena cinta. Tidak mengharapkan surganya, tidak takut dengan adabnya. Nah, seperti orang-orang sufiyah. Nah, atau ada orang yang dia itu beribadah cuma karena takut. Aku beribadah kepada Allah Ta'ala bukan karena cinta, bukan karena mengharapkan surganya, tapi karena takut dengan azabnya. Seperti orang-orang khawarij. Nah, ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum, hendaknya di dalam beribadah terpenuhi padanya tiga rukun tadi itu. Al-mahabbah, wal-raja, wal-khawf. Tiga rukun ini. Rasa cinta, berharap, dan juga rasa takut. Harus itu. Nah, jadi maksudnya kita beribadah kepada Allah dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya dan takut terhadap azabnya atau siksaannya. Itu harus itu ya, enggak boleh terpisahkan. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa kadzalika man 'abadallaha birraja'i wahdah kal murji'ah. Dan seperti itu pula orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rojak berharap saja, rasa berharap, mengharapkan surganya saja, tidak takut dengan azabnya, tidak cinta kepada Allah, maka seperti murji'ah. Nah, seperti murji'ah. Kita lihat bahwa itu yang dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, apa itu maksudnya? Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, wal murji'atu sumu murji'atan. Murji'ah itu dinamakan dengan murji'ah kenapa? Li'annahum arja'ul a'mal ay akharuha an musamman iman. Ini penting ya, perhatikan baik-baik ya. Murji'ah itu dinamakan murji'ah kenapa? Dikarenakan mereka mengakhirkan amalan dari definisi iman. Jadi iman itu enggak butuh amalan. Paham ya? Iman itu cukup diucapkan atau cukup diucapkan dan dilafadzkan dan diyakini tapi enggak butuh amalan. Itu murji'ah, hati-hati ya. Jadi murji'ah itu pun nanti terbagi menjadi tiga. Nah, cuman ujung-ujungnya semuanya sama. Amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Jadi antum beriman itu enggak perlu amalan. Pokoknya antum mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah cukup dah. Mau berjudi, berzina, mabu-mabuan, paham ya? Atau na barakallahu fikum hafizakumullah, na melakukan maksiat, imannya sempurna. Imannya sempurna. Enak kan, Pak? Enak gitu. Tapi keliru, paham ya? Itu kelompok sesat ya, kelompok murji'ah. Jadi antum melakukan kemaksiatan apa saja, melakukan dosa sebesar apapun, imannya sempurna. Nah, imannya tetap sempurna. Nah, itu kelompok murji'ah. Karena murji'ah itu mengatakan iman itu enggak butuh amalan. atau mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Ingat-ingat ya. Jadi amalan bukan termasuk bagian dari definisi iman kata mereka. Itu murji'ah. Allahul musta'an. Na barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Li'anna al-irja'a ma'nahu at-ta'khir. Karena irja' itu dalam bahasa Arab maknanya ta'khir, mengakhirkan, menunda. Jadi kalau orang beriman tuh enggak perlu amalan. Cukup dilafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dah gitu. Walaupun enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, imannya sempurna. Menurut siapa tadi? Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Karena irja' itu maknanya dalam bahasa Arab adalah ta'khir, mengakhirkan atau menunda atau na barakallahu fikum meniadakan. Qalu arjih wa akhah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata arjih wa akhah, yakni akhir sya'nahu wa anzur fih. Maksudnya tundalah urusannya. Naam, dan aku akan perhatikan perkaranya. Syahidnya apa? Fal irja' ma'nahu ta'khir. Irja' maknanya adalah ta'khir. Paham ya? Jadi murji'ah itu adalah orang-orang yang menunda atau mengakhirkan atau mengeluarkan amalan dari definisi iman. Nah, padahal definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketakwaan, bertambah dengan ketaatan, nah, berkurang dengan kemaksiatan. Harus lima itu harus ada itu ya. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, diulangi antum, antum. Diucapkan dengan? Belum. Antum ulangi, Pak. Belum juga? Antum? Diucapkan dengan lisan. Naam. Diyakini dengan hati. Ewa. Diamalkan dengan perbuatan. Naam. Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Ya, sudah bisa? Ya. Iman adalah? Diucapkan dengan apa? Lisan. Lisan terus? Enggak masalah terus? Belum. Nah, antum ulangi. Apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu definisi iman. Biar nanti kita semakin paham ya, karena untuk membantah orang-orang murji'ah tadi itu. Atau nanti kelompok sesat laginya khawarij. Namallahu musta'an. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan na'am. Tafadhal. Definisi iman. Iman apa? Diyakini dengan hati. Diamalkan dengan perbuatan. Apa? Bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Hasan, barakallahu fikum. Tafadhal. Apa? Diyakini dengan hati. Diamalkan dengan anggota badan. Apa? Kekuatan. Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Apa? Tafadhal, Pak. Antum. Apa? Pak Yusuf. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, ewa? Diamalkan dengan iman. Diamalkan dengan? Diamalkan dengan perbuatan. Badan, atau perbuatan apa? Bertambah dengan? Bertambah dengan keyakinan. Dan ketaatan. Berkurang dengan? Berkurang dengan kemaksiatan. Ewa, nah, barakallahu fikum. Itu definisi iman. Antum, antum. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, naam, dilakukan dengan perbuatan, pertambahnya ketaatan, berkurangnya kemaksiatan. Antum, Pak, antum, Pak. Bismillah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ahsanta barakallahu fikum. Itu definisi iman ya. Jangan seperti orang-orang murji'ah. Murji'ah itu mengatakan iman itu cukup dilafadzkan saja udah. Atau sebagian mereka mengatakan iman cukup diyakini dah. Intinya yang di dalam hati ini intinya. Amalan bagaimana, enggak perlu amalan-amalan. Mau melakukan maksiat silahkan, tafadhal katanya. Imannya sempurna. Kalau enggak sholat pun enggak masalah katanya. Iman tetap sempurna. Menurut siapa? Murji'ah. Ini kelompok sesat, hati-hati. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Fal irja'u ma'nahu ta'khir. Sumu murji'atan. Mereka dinamakan murji'ah li'annahum akharul a'mal an haqiqatil iman. Mereka dinamakan murji'ah karena mereka menunda atau menghilangkan amalan-amalan dari hakikat keimanan. Wa akhrajuha min haqiqatil iman. Dan mereka mengeluarkan amalan-amalan dari definisi keimanan. Ini sangat parah sekali, hati-hati ya, karena ini biasanya yang suka ya orang-orang maksiat aja. Orang-orang awam yang suka berbuat maksiat senang dengan pendapat murji'ah ini. Karena imannya sempurna terus. Ya enggak? Nanti kalau mati bagaimana? Wajib masuk surga. Ya kalau imannya sempurna wajib masuk surga enggak? Naam, kata mereka seperti itu. Jadi di dunianya santai mereka. Yang penting kan hatinya, Pak, katanya. Paham ya? Walaupun seperti jeleknya seperti ini, penting hatinya. Minum khamr, berjudi, berzina, dinasehati, yang penting hatinya, katanya. Keliru enggak itu? Keliru barakallahu fikum, bukan hanya hati, amalannya mana gitu loh. Amalannya itu yang jadikan patokan atau rukunnya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu jangan sampai kita naam tertipu dengan 6 definisi yang didefinisikan oleh orang-orang murji'ah nih. Kata mereka iman itu cukup diyakini satu, ada yang ngatakan gitu. Ada yang ngatakan iman cukup dilafadzkan saja. Ada yang ngatakan yang ketiga ini iman dilafadzkan dan diyakini. Amalan bagaimana? Amalan enggak perlu. Sama aja masih rusak tiga-tiganya, rusak semuanya. Pendapat yang sahih sudah kami sebutkan tadi ya, bahwasanya keimanan itu harus terpenuhi 5 perkara. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan atau anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu insyaallah diingat-ingat terus ya. Naam. Lanjutkan. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, yang atas itu bagian bawah. Wa kadzalika man 'abadallaha bil khauf wahdahu kal khawarij. Demikian pula atau seperti itu pula orang yang menyembah Allah dengan rasa takut saja, tanpa ada rasa harapan, tanpa ada rasa cinta, maka seperti khawarij. Paham ya? Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena sudah kami jelaskan bahwasannya orang beribadah harus terpenuhi 3 rukun tadi. Rasa cinta, mahabbah, rasa roja itu berharap, nah, rasa khauf itu rasa takut. 3 ini harus ada ini. Kalau tidak ada, enggak bisa. Dalam artian, nah, kalau seandainya cuma rasa takut saja, wah aku beribadah karena takut dengan azab Allah Ta'ala. Bukan karena cinta, bukan karena mengharapkan surganya. Seperti orang-orang khawarij. Nah, orang khawarij ini, barakallahu fikum, hukum globalnya mereka adalah apa? Adalah orang-orang yang keluar dari barisan ketaatan atau keluar dari ketaatan terhadap pemimpin muslim yang sah. Namanya pemberontakan, kudeta, revolusi dan misalnya itu benih-benih pemikiran khawarij. Nah, barakallahu fikum. Kemudian khawarij ini pertama kali muncul, namanya bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam. Jadi awalu bid'atin dharatul Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'ah khawarij ini. Tahu ya, bid'ah yang muncul pertama kali dalam agama Islam adalah bid'ah khawarij, bukan bid'ah sufiyah, itu muncul belakangan. Yang pertama kali bid'ah khawarij ini sejak zaman Rasulullah munculnya, yaitu ketika itu naam yang dipelopori oleh naam barakallahu fikum naam Dzul Khuwaisirah. Pemimpin khawarij waktu itu Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Siapa? Dzul Khuwaisirah itu dafal ya. Jadi pemimpin khawarij munculnya di zaman Rasulullah waktu itu. Jadi kisahnya waktu itu barakallahu fikum Rasulullah membagi sebagian harta, hartanya dibagikan kepada 6 sebagian para sahabat. Ada yang dikasih banyak, ada yang diberikan sedikit, ada yang dikasih sesuai dengan kadarnya. Orang ini enggak terima ini. Dzul Khuwaisirah ini enggak terima, akhirnya protes dan mulutnya lancang. Seraya berkata, "I'dil ya Muhammad," bayangkan tuh. Nabi Muhammad gitu kan. Naam Dzul Khuwaisirah ini mengatakan, "Berbuat adillah engkau wahai Muhammad." Akhirnya Rasulullah juga marah. Rasulullah marah, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan apa? "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya, katanya. Akhirnya waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di situ. Marah dia. Akhirnya dia minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni adriba unuqah." Biarkan aku penggal leher orang ini, katanya. Kata Umar bin Khattab. Tahu sendiri ya, Umar bin Khattab adalah apa? Adalah naam sahabat yang mulia, tegas dalam masalah kebenaran. Naam barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan. Jangan dibunuh. Nanti akan lahir orang-orang yang semisal dengan Dzul Khuwaisirah ini." Sampai saat ini, naam barakallahu fikum, berontak pada pemimpin muslim yang sah, ingin melakukan kudeta, penggulingan kekuasaan, revolusi dan semisalnya pemberontakan, sama saja itu semuanya. Nah, tapi mereka tidak mau kalau dijulukin Khawarij. Tapi kan kita tahu dari pemikirannya kan itu. Walaupun namanya kami Khawarij enggak ada ngomongnya gitu sekarang terang-terangan. Tapi pemikirannya ada. Pemikirannya itu yang harus kita perangi barakallahu fikum. Nah, ideologinya itu yang harus kita hancurkan agar apa? Agar tidak nah barakallahu fikum leluasa membuat keonaran. Allahul musta'an. Nah, jadi Khawarij adalah apa? Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam. Nah, awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul Khawarij, yaitu yang dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Siapa? Naam, Dzul Khuwaisirah. Naam. Seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bawah itu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, Al-Khawarij humul ladzina kharaju 'an wulatil muslimin wa kaffaruhum. Allahumma musta'an. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang mereka memberontak. Naam, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin dan bahkan mengkafirkan. Dan bahkan mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin tersebut. Dan ini realita ya, sangat nyata sekali. Nah, barakallahu fikum, sekarang misalkan ada kelompok-kelompok sesat yang istilahnya mereka walaupun gayanya ya, gayanya pembela-pembela bendera tauhid katanya. Nah, barakallahu fikum, tapi pemikirannya mengkafirkan. Itu kan kita katakan bukan al-sunnah itu. Nah, memang kalimat tauhid kita bela, tapi apakah pembelaan terus akhirnya mengkafirkan pemerintah, kemudian menghalalkan demonstrasi, menghalalkan barakallahu fikum berontakan, enggak seperti itu caranya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ya, itu harus kita berhati-hati, harus berhati-hati ya barakallahu fikum, harus berhati-hati dari kelompok Khawarij tersebut. Bahkan apa wakafaruhum, mereka berani mengkafirkan. Dan ini kita saksikan, baik itu kelompok yang dikenal dengan NII Negara Islam Indonesia atau ISIS atau jaringan Al-Qaeda, itu mereka terang-terangan itu barakallahu fikum. Nah, intinya kalau pemerintah itu dilihat kok tidak berhukum dengan Al-Qur'an was sunnah, langsung difonis kafir tanpa melihat sebabnya kenapa. Nah, padahal Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, nah, apabila kalian menjumpai seorang umara, seorang pemimpin di akhir zaman yang penuh dengan kezaliman, kejahatan, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak? Kata Rasulullah, la masallu, tidak boleh selama mereka masih sholat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, nam fasma' wa ati', dengarkanlah dan taatlah kalian. Nam wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil, kamu dipukul punggungmu, selama dia itu masih sholat, jangan merontak. Fasma' wa ati', dengarlah dan taatlah. Namun ketaatan kita kepada pemimpin atau pemerintah sesuai dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Adapun perkara yang mungkar, kita tidak wajib taat dan bahkan wajib menolaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Perkara yang ma'ruf seperti misalkan pemerintah meletakkan aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning berhati-hati misalkan kan, atau persiapan untuk jalan atau berhentian itu. Nah, itu ditaati. Karena itu peraturan dari pemerintah dan fungsinya tujuannya apa? Demi menjaga maslahatnya kaum muslimin dan juga manusia seluruhnya agar tidak terjadi kecelakaan itu. Kemudian marka-marka jalan itu, nah barakallahu fikum, kalau putus-putus garisnya itu boleh kita menyalipkan itu. Tapi kalau bersambung panjang itu kita enggak boleh menyalip itu, semuanya tujuannya di antaranya ada maslah kepentingan di situ. Nah, itu upayakan kita taat. Karena perkara yang ma'ruf. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian diletakkan polisi-polisi tidur. Paham ya? Polisi tidur itu kalau kalian ngebut ya malah jatuh. Paham ya? Kalau ngebut kenceng itu malah jatuh. Ya taat pelan-pelan. Sabar, paham ya? Seperti itu barakallahu fikum, nama Allahul musta'an. Yang jelas, selama perkara itu perkara yang baik, kita wajib taat. Tapi kalau perkara-perkara maksiat, perkara mungkar, kita tidak boleh taat. Tidak boleh taat ya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kita lihat di sini. Wa hum ya'tamiduna 'ala nususil wa'id. Ya, yang mereka orang-orang Khawarij bersandarkan, berlandaskan kepada dalil-dalil berkaitan masalah wa'id. Wa'id itu ancaman. Jadi mereka yang cari itu dalil mengenai ancaman-ancaman. Ancaman barang siapa yang tidak mengerjakan di neraka, barang siapa yang tidak melakukan maka dia akan diadab. Yang mereka cari, yang mereka jadikan sandaran adalah dalil-dalil mengenai wa'id. Jadi mereka andalannya itu orang-orang Khawarij. Jadi gak mau mencari dalil yang masalah rojak berharap surga Allah itu, atau masalah mahabbah rasa cinta. Yang mereka cari adalah apa? Adalah dalil-dalil yang berkaitan masalah wa'id. Wa'id itu ancaman-ancaman. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Satu itu yang sering mereka gembar-gemborkan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka kafir. Sudah langsung itu ada. Akhirnya bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemerintah. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, karena mereka sebagaimana sudah kami jelaskan, mempermisalkan bahwasannya seorang mukmin muslim itu bagaikan bilangan 10. Paham ya? Bilangan 10 ketika dikurangi 1 tidak dikatakan 10 lagi, tapi 9. Nah, orang mukmin muslim sekali berbuat dosa besar tidak dikatakan muslim lagi, tapi kafir menurut orang-orang Khawarij. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Rasulullah sampai mensifati apa? Orang-orang Khawarij itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Karena keadaannya kalau orang Khawarij itu enggak tenang mereka. Mereka inginnya berontak, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan atau bikin onar intinya. Seperti membunuh diri, seperti bikin kerusuhan, barakallahu fikum. Itu semuanya kalau kita telusuri dengan dalil, banyak 6 dalil yang menunjukkan haramnya bom bunuh diri atau bunuh diri secara global. Nah, Rasulullah mengatakan, "Man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi. Dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan sekali-kali kalian membunuh diri kalian. Larangan ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyayangi kalian. Allah Ta'ala menyayangi kalian, disayangi kok malah dibunuh dirinya. Paham ya? Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dengan sebab tangan kalian. Bunuh diri sebabnya tangan mereka. Kemudian juga malah menjerumuskan kepada kebinasaan. "Wa ahsinu," kata Allah Ta'ala, "berbuat baiklah kalian." Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalilnya banyak sekali mengenai larangan bunuh diri. Namun mereka, sudah kami sebutkan ya, mereka seringnya itu mencari dalil-dalil berkaitan masalah wa'id, masalah ancaman-ancaman, kalau enggak seperti ini, kalau enggak seperti ini, hukumnya seperti ini. Akhirnya mereka beribadah cuma modalnya rasa takut saja. Adapun kita Ahlussunnah, hendaknya barakallahu fikum mengumpulkan 3 perkara di dalam beribadah. Rasa cinta, rasa harapan berharap surga Allah Ta'ala, dan rasa takut terhadap azab atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. 3 rukun dalam beribadah. Apa tadi? Naam, al-mahabbah war-raja wal-khauf. Naam, 3 itu rukun yang penting. Naam barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirki. Dan mereka bergampang-gampangan mengkafirkan pelaku dosa besar yang mana dosa besarnya masih di bawah kesyirikan. Nah, karena kalau dosa kesyirikan jelas kekufuranan itu. Nah, syirik-syirik akbar misalkan barakallahu fikum. Nah, karena Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadis, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Apakah kalian mau aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar tersebut? Kemudian mereka mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah." Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Nah, orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar masih di bawah kesyirikan padahal. Paham ya? Pelaku penzina, kemudian pemabuk, kemudian barakallahu fikum misalkan penjudi misalkan dikatakan kafir langsung. Keliru enggak itu? Keliru. Yang benar apa? Yang benar adalah manakala seorang mukmin muslim dia melakukan dosa besar dikatakan mukminun bi imanih naqsul iman. Dia masih dikatakan mukmin dengan keimanannya itu tapi berkurang keimanannya. Caranya gitu. Kalau mereka langsung kafir gitu. Nah, kita lihat sini. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan man mata 'alaiha fa huwa mukhalladun binnar. Barang siapa yang meninggal di atas dosa besar tersebut, maka nanti dia kekal di dalam api neraka. Keliru enggak ini? Keliru, hati-hati. Jadi orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir di akhirat nanti kekal dalam api neraka. Itu orang-orang Khawarij. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Pelaku dosa besar imannya sempurna, di akhirat nanti wajib masuk surga. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Umat pertengahan, la ifrat wala tafrit. bukan yang ekstrim, bukan pula yang menganggap remeh sebuah perkara. Namun pertengahan, apa maksudnya? Pelaku dosa besar di dunia dia masih mukmin, tapi berkurang keimanannya. Adapun di akhirat nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, hukumannya bagi pelaku dosa besar di akhirat nanti menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah taala menghendaki mengadab, akan diadab. Jika Allah taala menghendaki untuk diampuni, diampuni dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat-ingat ya, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai pelaku dosa besar kafir enggak? Ya. Enggak kafir. Yang mengkafirkan nanti kelompok apa? Khawarij. Kalau menurut Murji'ah pelaku dosa besar apa, Pak? Maksudnya wajib masuk surga. Ya. Ya. Kalau pelaku dosa besar di dunianya kafir enggak? Ya. Tapi sempurna? Sempurna. Sempurna imannya. Seperti itu ya. Nah, harus dibedakan barakallahu fikum. Jadi ada yang ekstrim, ada yang lembek dia. Ya, yang ekstrim apa tadi? Khawarij ini. Mengkafirkan sekaligus mengatakan kekal di dalam api neraka. Nah, kalau Murji'ah lawannya. Ya, kalau Murji'ah mengatakan apa? Justru imannya sempurna dan wajib masuk surga. Allahu musta'an. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang atas itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Fiha tauhidul uluhiyah, di dalamnya terkandung tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah apa? Adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Perhatikan definisi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Paham ya? Tauhid uluhiyah itu adalah apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu tauhid uluhiyah. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Karena tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Namun tauhid yang paling inti dan harus mau tidak mau harus diyakini tauhid apa? Al-uluhiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa tauhidur rububiyah, dan bahkan langsung terkandung dalam ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada 2 tauhid di situ. Pertama tauhid uluhiyah, kedua tauhid ar-rububiyah. Sisi pendalilan dari mana pendalilannya barakallahu fikum hafizakumullah? Naam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, kita hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Sisi pendalilan dari mana rububiyah yang di sini? Naam, adalah perbuatan Allah Ta'ala menolong. Karena yang namanya tauhid rububiyah itu adalah apa? Mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Paham maksudnya? Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid apa? Rububiyah. Paham ya? Jadi tauhid rububiyah itu ringkasnya biar enggak bingung, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Paham ya? Kalau uluhiyah di dalam apa? Ibadah. Nah, insyaallah bedanya paham insyaallah ya, Akhbar Zubair. Apa bedanya tadi? Yang ringkas aja, yang ringkas aja. Mengesakan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya. Itu yang rububiyah. Kalau uluhiyah? Dalam ibadah. Udah, itu ringkas aja. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kalau rububiyah itu semua perbuatan Allah Ta'ala seperti mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Naam. Iyyaka na'bud fiha tauhid al-uluhiyah. Ya kan? Iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami menyembah. Menyembah ibadah bukan? Nah, ya. Di dalamnya terkandung tauhid al-uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan, fiha tauhid ar-rububiyah. Di dalamnya terkandung tauhid ar-rububiyah, yaitu perbuatan Allah Ta'ala menolong. Kita meminta Allah Ta'ala pertolongan karena Allah Ta'ala menolong, gitu loh. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat penjelasannya bahwa itu qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah, di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah, wa huwa ifradullah bi af'alil ibad, yang mana tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan hamba, maksudnya ibadah itu maksudnya. Allati syara'aha lahum, yaitu yang Allah Ta'ala mensyariatkan untuk mereka, ibadah maksudnya ya. Li'annal uluhiyata maknaha ibadah ini. Karena uluhiyah itu maknanya adalah ibadah. Sehingga na'am, makna yang mudah dihafal untuk tauhid uluhiyah adalah apa? Mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Adapun tauhid ar-rububiyah mengesakan atau menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya. Udah aja. Perbuatannya maksudnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kita lihat berikutnya. Wal ibadatu min af'ali ibad, sedangkan ibadah itu termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Jadi hamba itu memang disyariatkan untuk di na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atau istilahnya menganjurkan bahkan mewajibkan. Nam termasuk hikmah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mulah kami minta pertolongan. Fiha tauhidur rububiyah, di dalamnya terkandung tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annal i'anata min af'alir Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan yang namanya i'anah, menolong, itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba minta pertolongan, Allah Ta'ala menolong gitu loh. Nah, tidak ada nam satu pun yang mampu untuk memberikan pertolongan yang mutlak kepada hamba-hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tauhidur rububiyah wa tauhidullah bi af'alihi, ini definisinya ini. Dan tauhid rububiyah itu adalah tauhidullah bi af'alihi, mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nam di dalam perbuatan-perbuatannya. Mafhum insyaallah ya? Mafhum insyaallah? Naam. Berikutnya, ala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang bagian atas itu halaman 180, bagian atas itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, sudah kami jelaskan ya, barakallahu fikum, bukan berarti kita sekarang berada di jalan yang batil itu bukan. Bukan berarti kita sekarang berada di jalan yang sesat itu bukan. Nah, walaupun setiap hari kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terulang terus dalam sholat itu. Padahal kita itu yakin enggak kita ini di atas kebenaran? Yakin enggak? Yakin insyaallah barakallahu fikum. Nah, cuman kenapa kok minta terus? Sudah yakin kok minta terus itu bagaimana? Karena ada syubhat dari kalangan orang-orang kufar atau orang al-bid'ah wa dhalal, katanya kalian tuh yakin di atas kebenaran, tapi kenapa minta terus? Masih minta terus, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami pada jalan yang lurus. Katanya sudah yakin di atas kebenaran. Kita katakan apa? Permintaan di sini barakallahu fikum dalam rangka apa? Yang diminta itu adalah semoga atau maksudnya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, maksudnya apa? Berilah kami taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalan yang lurus. Itu yang dimaksud. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu loh. Sehingga minta terus. Minta terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sering kita baca dan itu hampir setiap saat kita baca. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya nah, bukan berarti kita di atas jalan yang batil itu bukan. Kita yakin di atas jalan yang benar, cuman meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia apa? Diberikan taufik dan istiqamah di atas jalan yang benar tersebut hingga akhir hayat itu maksudnya. Hingga akhir hayat, karena kita tidak tahu apa akhir hayat kita apa. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan seseorang itu tergantung dengan apa? Akhir hayatnya itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fiha arad 'alal mubtadi'in. Di dalamnya ada bantahan terhadap ahlu bid'ah wad-dhalal. Kenapa? Nah, karena mereka selama kita ini sudah yakin di atas kebenaran, enggak perlu lagi minta minta na'am barakallahu fikum jalan yang lurus kepada Allah Ta'ala katanya. Nah, akhirnya mereka yang enggak baca itu. Nah, malah justru keliruan itu. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, ihdinas sirata al-hidayah ala nu'ain. Perhatikan ini. Nah, ucapan beliau ihdinas sirata, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Al-hidayatu ala nawain. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayatu dalalatin wa irsyadin. Pertama, hidayah yang apa sifatnya? Menunjukkan dan membimbing. Sekarang antum bisa enggak menunjukkan orang pada jalan yang benar? Membimbing orang pada jalan yang benar? Bisa. Cuman untuk dia itu menerima, itu apa? Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi hidayah terbagi menjadi dua. Yang kedua, wadalalatun, nah wadalalatut taufiqin wa tasdid. Yang kedua adalah apa? penunjukan atau hidayah yang bentuknya taufik dan juga enam tasdid agar senantiasa di atas kebenaran. Nah, ini perlu perhatikan. Berarti hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Hidayah ad-dalalah wal irsyad sama hidayah taufik. Hidayah taufik tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun membimbing, mengarahkan, menunjukkan, kita semuanya mampu. Cuman untuk per individu menerima itu urusan kita bukan? Bukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa memiliki hidayah manusia. Maksudnya hidayah apa? Taufik tadi kita enggak bisa miliki. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan laisa alaika hudahum. Bukan urusanmu petunjuk mereka itu. Bukan di tanganmu petunjuk mereka itu. Kamu hanya menyampaikan saja. Perkara dia nerima atau tidak itu bukan urusan kita. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang sangat lemah lembut, tidak perlu memaksa. Tidak perlu memaksa kehendak orang lain. Dinasehati, diarahkan, ditunjukkan yang benar seperti ini. Ya udah, itu sudah kita berarti sudah berlepas apa? Berlepas diri, perkara dia nerima walhamdulillah. Tidak nerima ya jangan dipaksa. Tapi terus dakwah itu jalan gitu loh, paham ya? Nah, seperti itu. Jangan harus, kalau enggak tak bunuh misalkan, jangan. Nah, karena dakwah sunnah itu bukan dakwah yang suka memaksa, tapi suka mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar. Perkara dia nerima atau tidak itu urusan urusan lain, dalam artian hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah aja ketika hendak memberikan hidayah, meminta kepada pamannya ketika sudah sakaratul maut, sudah menjelang kematiannya itu ya. Nah, Rasulullah sempat mentalkin itu. Itu pun apa, pamannya enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, padahal Rasulullah ingin sekali kalau pamannya itu mau mengucapkan. Nah, namun karena itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah pun juga hanya mengarahkan saja. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dalam keadaan pamannya meninggal di atas kekufuran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Artinya sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang Allah Ta'ala, kepada siapapun yang kau cintai. Tidak mampu kita. Kita mencintai ibu kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita. Tapi kalau misalkan mereka masih awam misalkan, kita nasihati, kita arahkan untuk langsung menerima hidayah taufik itu kita enggak mampu. Nah, walaupun itu orang yang paling kita cintai. Cuman kita ini mampunya menyarankan, membimbing, mengarahkan, itu yang terbaik. Yang keliru, yang salah adalah apa? Tidak mau mengarahkan, tidak mau membimbing, tidak mau mengatur, itu yang keliru. Paham ya? Itu hati-hati barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau tidak membimbing, tidak mengatur, keluarganya tetap di atas kemaksiatan, dosanya dipikulkan kepada kepala rumah tangga tadi itu. Kenapa kok enggak mendidik itu istilahnya? Adapun setelah dia mendidik, mengarahkan, membimbing, kok mereka tetap ngayal, mereka tetap tidak mau ikut, kita sudah berlepas diri. Kan gitu. Caranya itu barakallahu fikum. Nah, dinasihati enggak boleh, ini haram, acara maulid itu bid'ah, enggak perlu di. Nah, barakallahu fikum, dengan cara ritual-ritual seperti itu dinasihati. Perkara dia nerima alhamdulillah, enggak nerima ya udah. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, jadi hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, yaitu hidayah yang bentuknya membimbing dan mengarahkan setiap orang insyaallah taala mampu. Paham ya? Yang kedua hidayah apa? Taufik. Ini tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa dalalatul hidayati wal irsyad hadhihi hasilatun lil jami'il khalqi al mu'minin wal kuffar wal musyrikin. Naam. Adapun dalalah penunjukan hidayah yang sifatnya irsyad, mengarahkan, membimbing, ini terjadi pada seluruh makhluk. Kepada kaum mukminin, orang kufar, orang musyrikin. Masuk enggak kita? Masuk. Kita arahkan, Pak. Agama selain agama Islam itu agama yang tidak benar, agama yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Masuklah Islam misalkan. Nah, itu hidayah apa itu namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Perkara yang tidak terima atau tidak itu nanti urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT yang akan memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam, Allahul Musta'an. Kita lihat sini. Li'annallaha dallahum wa arsyadahum ila tariqil haq. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka dan membimbing mereka kepada jalan yang benar. Lakinnal kuffara lam yakbalu. Tapi orang-orang kafir tidak nerima gitu loh ya. Tidak nerima. Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, fahadainahum, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Maksudnya sudah mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar. Tapi apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Namun justru mereka memilih kebutaan daripada petunjuk. Allah musta'an, menunjukkan bahasanya apa? Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Na'am barakallahu fikum, itu kita mampu, tapi hidayah taufik kita tidak memampuinya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum bawahnya itu hadainahum yakni na'am bayyana lahum. Maksudnya adalah apa? Kami telah menjelaskan kepada mereka. Fallahu hada jami'al khalqi hidayatal bayan wa irsyad, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya dengan hidayah yang apa sifatnya? Al bayan wal irsyad. Bayan itu penjelasan, irsyad itu bimbingan. Nah, sekarang biar antum tambah paham lagi ya. Antum sekarang bimbing ngarahkan orang kepada jalan yang benar tuh bisa enggak ngarahkan toh? Bisa kan? Ngarahkan saja bisa kan? Ini enggak benar, ini bid'ah, ini sunnah. Hah? Ini syirik, ini tauhid. Bisa. Cuman untuk dia nerima itu kita enggak mampu. Paham ya? Nah, kalau dia nerima alhamdulillah berarti hidayah taufik sudah sampai kepada dirinya. Kalau dia belum nerima sabar. Karena hidayah taufik belum sampai kepada dirinya. Cuman kita doakan terus. Nah. Kita lihat di sini. An-nausani jenis yang kedua. Hidayah taufik wa qabulil haq ini. Hidayah taufik dan menerima kebenaran. Ini hidayah yang sifatnya apa? Tidak bisa atau tidak ada yang miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi khassatun bil mu'minin, yang seperti ini khusus kepada segenap kaum mukminin. Fa anta tas'alullaha naw'id hidayah, maka kamu di dalam ayat tersebut ihdinas siratal mustaqim, engkau meminta dua jenis hidayah ternyata. Apa maksudnya? Jadi ucapan ihdinas siratal mustaqim meminta di situ dua jenis hidayah. Hidayah bimbingan arahan juga kita minta, yang kedua hidayah apa? Taufik, agar senantiasa diberikan keistiqomahan dan continue di atas Al-Qur'an wa Sunnah hingga akhir hayat, itu maksudnya. Nah, kita lihat berikutnya. Wal mustaqim yakni al mu'tadil. Mustaqim itu maknanya apa sih? Mustaqim itu lurus. Maknanya lurus. Nah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Artinya sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang, yang kanan kiri jangan diikuti. Karena itu adalah apa? Jalan-jalan setan, jerat-jerat setan yang Allah Ta'ala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan waliyatu billah. Namallahu musta'an. Naam. Jadi kata beliau wal mustaqim yakni al mu'tadil. Mustaqim maknanya adalah mu'tadil. Mu'tadil itu adalah lurus. Naam. Wasiratullahi mustaqimun, sedangkan jalan Allah Subhanahu wa taala itu lurus, yakni mu'tadil, bi khilafi turuqil dalal, berbeda dengan jalan-jalan kesesatan, bercabang. Bercabang belok-belok misalnya. Nah, seringnya orang itu kalau udah jalannya itu udah belok-belok, itu kalau dia belum tahu tersesat. Ya kan? Tersesat. Tapi kalau lurus enak. Lurus. Nah, barakallahu fikum. Arahnya mana ini, Pak? Lurus arahnya. Seringnya soal ketemu. Nah, dalam artian lurus dengan tanda-tanda yang ada misalkan. Tapi kalau jalan ini mana ke mana, Pak, ini jalannya, Pak? Jalannya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri misalkan. Nanti bingung mana ini maksudnya. Paham ya? Belum tentu sampai gitu istilahnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa innaha nam multamiyatun wa munharifatun wa muta'nam muta'rijatun tudi'u man sar 'alaiha. Kata beliau, berbeda dengan jalan-jalan kesesatan. Karena jalan-jalan kesesatan tersebut adalah jalan yang apa? Yang menyeleweng, yang menyimpang, nam kemudian yang bengkok, yang menyia-nyiakan atau membuat orang yang berjalan di atasnya tersia-sia. Nah, Allah musta'an. Menghilangkan jejak. Amma siratullahi fahuwa wadihun mu'tadil. Adapun jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang apa? Naam, yang jelas gamblang dan lurus. Man sara alaihi afdha bihi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang lurus tersebut, maka akan bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang naam bercabang. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang mana dengan kalian mengikuti jalan yang bercabang tadi, akhirnya kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Fa anta tas'allaha an yahdiyaka hadzal shirath, maka sesungguhnya engkau minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan petunjuk agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu, memberikan hidayah kepadamu dengan jalan ini atau kepada jalannya ini, jalan yang lurus tadi. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut kepada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.